بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih dalam pembahasan ahkamul jihad, hukum-hukum yang berkenaan tentang al-jihadu fi sabilillah. Dan sebelum kita melanjutkan ke bab yang berikutnya, kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala: wa muharramun harqun nabati siwalladhi مد العدو كناصر معواني. Dan diharamkan membakar tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan yang semisalnya, kecuali yang mendatangkan pertolongan kepada musuh, yang membantu mereka, yang menolong mereka, yang memperbaiki posisi mereka. Maka dalam keadaan demikian diperbolehkan bagi kaum muslimin yang berperang untuk memotong pohon-pohon tersebut. Wal harbu fiha al-kidbu jaza wa khad'atun la tasta'in bil musyrikil khawani. Dan di dalam peperangan itu diperbolehkan berdusta, demikian pula melakukan tipuan. Dan janganlah engkau meminta tolong kepada seorang musyrik yang berkhianat di dalam membantumu dalam perang al-jihadu fi sabilillah. Dan tentang makna serta ahkam yang terdapat di dalam bait syair ini telah kita bacakan. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah: babul ghanimah. Bab al-ghanimah. Al-ghanimah adalah merupakan harta yang pada asalnya adalah milik kaum kuffar atau kaum musyrikin yang diperang. Di saat kaum muslimin memerangi kaum musyrikin atau orang-orang kafir, lalu kaum muslimin berhasil menguasai mereka dan mengalahkan mereka, sehingga mereka pun lari meninggalkan harta-harta mereka. Maka harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin itulah yang disebut sebagai ghanimah. Apakah harta tersebut dibawa pulang sampai ke daerahnya kaum muslimin, atau tetap masih berada di tempat-tempat mereka? Tatkala ada satu negara diperang, lalu kemudian penghuninya mereka lari kocar kacir dan mereka meninggalkan harta-harta mereka. Naam, disebabkan karena serangan dari kaum muslimin. Maka harta-harta tersebut sudah dinamakan ghanimah, walaupun belum dipindahkan. Ini berdasarkan pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur ulama, bahwa tidak ada persyaratan ghanimah itu harus diangkat atau dipindahkan terlebih dahulu. Tapi selama harta tersebut milik mereka dan mereka telah meninggalkannya, walaupun masih berada di negeri mereka, di kampung mereka, di mana kita memerangi mereka, maka itulah yang disebut dengan al-ghanimah. Sehingga di tempat itu pun diperbolehkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Dan al-ghanimah ini adalah merupakan salah satu di antara sekian syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada umat ini. Kalau pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimah atau harta rampasan perang tersebut tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tidak boleh sedikit pun ada dari ghanimah mereka ambil, mereka manfaatkan, walaupun itu barang yang paling tinggi nilainya. Naam. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan lima perkara yang kelima perkara ini belum pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ghanaim, bahwa harta rampasan perang itu diberikan keringanan bagi kaum muslimin untuk memanfaatkannya. Walam tahilla li ahadin qabli. Dan tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa apabila ada seorang nabi yang akan memimpin peperangan pada zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diaturlah pasukannya sebelum melakukan pertempuran melawan kaum musyrikin. Maka seorang nabi ini mengatur pasukan. Lalu ditanyalah mereka, siapa di antara kalian yang sedang membangun rumah dan belum sempurna di dalam pembangunannya, maka silahkan dia pulang. Maka pulanglah sebagian. Lalu nabi tersebut mengatakan, siapa di antara kalian yang hendak berkumpul dengan istrinya namun belum tercapai, maka silakan dia tinggalkan barisan ini, silakan dia pulang. Maka sebagian mereka pun pulang. Setelah dibersihkan dari orang-orang yang dikhawatirkan akan terkacaukan pikiran mereka karena adanya urusan-urusan yang lain selain dari al-jihad, maka bertempurlah nabi bersama para pengikutnya melawan kaum musyrikin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Setelah para nabi ini dan pasukannya mendapatkan kemenangan, maka rupa-rupanya ada di antara mereka yang gulul. Ada yang menyimpan harta rampasan perang. Dan dahulu apabila mereka telah berhasil mengumpulkan harta rampasan perang tersebut, semua yang mendapatkan harta milik orang-orang kafir yang mereka perangi itu dikumpulkan di satu tempat, lalu mereka menunggu api dari langit, dan langit apa api tersebut itulah yang akan membakar habis harta rampasan perang tersebut. Ya. Lalu setelah mereka mengumpulkan harta-harta tersebut, maka mereka pun menunggu api yang datang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Maka setelah mereka menunggu, setelah mereka menumpuk ghanimah, datanglah api dari langit. Ketika api itu turun dan hendak melalap ghanimah tersebut, api ini naik kembali dan tidak melalapnya. Itu merupakan satu tanda bahwa ada di antara pasukan yang melakukan ghulul, yang menyimpan harta rampasan perang. Akhirnya nabi pun mengatakan, di antara kalian ada yang ghulul, ada yang menyimpan harta rampasan perang. Lalu kemudian masing-masing kabilah mereka mewakili salah seorang dari mereka, dari kabilah mereka. Lalu disalami oleh pemimpinnya, yaitu nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini, yang kalau ketika mereka bersalaman lalu lengket tangan nabi tersebut dengan pasukannya ini, maka itu menunjukkan pada kabilahnya ada yang ghulul, ada yang mencuri. Setelah disalami satu persatu, ternyata ada yang lengket. Maka yang lengket inilah dideret kabilahnya. Ya. Yang lengket tangannya dengan nabi, itulah yang diperiksa. Seluruh dari orang-orang yang berasal dari kabilah tersebut yang ikut dalam peperangan diperiksa. Maka siapa dari mereka yang tangannya lengket, maka dialah pelakunya. Nah, kalau dahulu demikian mudah untuk mengetahui siapa pelaku gulul tersebut dengan cara seperti ini. Maka disalami satu persatu. Yang lengket tangannya berarti dia telah melakukan gulul. Ada dua orang atau tiga orang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk mengganti sebesar kepala sapi berupa emas sebagai ganti daripada gulul yang mereka lakukan. Maka mereka pun masing-masing membawa emas sebesar kepala sapi, lalu ditaruh di kumpulan ghanimah tersebut, lalu datanglah api dan melalap habis ghanimah itu. Harta rampasan perang. Nah, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan yang ada pada umat ini, maka Allahu Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada mereka, maka dihalalkan bagi mereka ghanimah. Naam. Qala, beliau berkata, nasul Qur'ani zahir. Nas al-Qur'anul Karim jelas. Bi anna arba'ata akhmasin akhmasil ghanimati lil muqatilin. Bahwasanya 4/5 dari harta rampasan perang itu untuk orang-orang yang ikut di dalam peperangan. Ya. Jadi kalau ghanimah sudah dikumpulkan, tentunya yang ada adalah pembagian. Ya. Maka pembagian dalam membagi harta rampasan perang tersebut itu dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian. Untuk 4/5 ini untuk mereka yang bertempur, yang ikut di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 1/5-nya akan disebutkan nanti firman Allah Subhanahu wa taala, lillah walirasulihi walirasuli walidzil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil. Nah, ini yang 1/5. Adapun 4/5 dari harta rampasan perang itu untuk orang-orang yang ikut berperang. Ini menunjukkan bahwa yang tidak ikut dalam peperangan tersebut tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan ghanimah. Tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan harta rampasan perang tersebut dalam peperangan itu. Nah, dari orang-orang yang melakukan peperangan ini dibagi dari mereka untuk yang rajil, untuk yang berjalan, tidak menggunakan kuda, tidak berkuda, mereka mendapatkan 1 sahab. Nah, sedangkan untuk yang berkuda, yang berkendaraan, maka mereka menggunakan atau mendapatkan 3 saham. Ya, 1 saham untuk yang berperang dan 2 saham untuk kendaraannya. Lirajili sahmun walil farisi 3 ashum. Untuk yang berjalan yang tidak menggunakan alat kendaraan, 1 saham. Ya, sedangkan mereka yang memiliki kendaraan kuda dan yang semisalnya mereka menggunakan 3 sahab. mendapatkan tiga sahab. Naam. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian. Lalu bagaimana kondisi sekarang? Peperangan hampir tidak ada yang menggunakan kuda. Ya. Tidak ada yang menggunakan unta. Lalu bagaimana? Para ulama menyebutkan bahwa ya dikiaskan. Ya. Kalau yang menunggang dengan kuda, maka ibaratnya sekarang yang memakai pesawat, ya, bertempur dengan menggunakan pesawat. Kalau yang dahulu bertempur dengan menggunakan unta, ibaratnya sekarang pakai tank, ya, pakai tank dan yang semisalnya. Naam, ya. Yang berjalan ya pakai senjata biasa begitu. Naam. Dan tidak menggunakan kendaraan apapun. Maka dia mendapatkan satu sahab. Ya tapi kan pesawatnya bukan milik dia. Kalau dulu kuda milik dia. Kalau sekarang pesawat milik hukumah, milik pemerintah. Apakah tetap mendapatkan pembagian? Naam, tetap dibagi. Bagi dia mendapatkan satu saham yang menyetir pilotnya ini. Sedangkan pesawatnya mendapatkan dua saham. Ya, apakah dimasukkan ke Baitul Mal? Naam. Atau kalau misalnya imamnya, ya, atau panglimanya, atau jenderalnya yang mengatur siasat peperangan tersebut memberikan kepada si pilot ini yang menyetir saham dari pesawat tersebut, ya terserah dia, tidak mengapa. Nah, ya sebab pada asalnya memang pesawat itu bukan milik dia, tapi digunakan yang itu milik pemerintah misalnya. Nah, demikianlah dalam hal pembagian ghanimah tersebut terhadap orang-orang yang melakukan pertempuran al-jihad fi sabilillah. Nah, adapun yang seperlima yang lainnya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, harta rampasan perang, maka sesungguhnya untuk Allah itu seperlimanya. Ya, dan seterusnya. Wa amal khumusul baqi, yaitu seperlima sisa dari empat perlima itu tadi, fa ahlul ilmi ala madhahib, maka para ulama memiliki beberapa madhab. As-sahihu minha annahu yuqassamu khamsatan. Yang sahih bahwa dari seperlima ini, ya dari seperlima, ya kan? Jadi harta itu dihitung lima bagian. Empat per lima untuk siapa, ikhwan? Orang-orang yang ikut dalam pertempuran. Sedangkan seperlima ini dibagi kepada lima bagian lagi. Yang seperlima dibagi menjadi lima bagian. Sehingga kalau dihitung secara keseluruhan harta tersebut, dari seperlima ini, pada hakikatnya mereka mendapatkan masing-masing seper 25. Paham ya? Nah. Berdasarkan nas dari firman Allah, fa'anna lillahi khumusahu. Nah, dari seperlima, ya, sudah dikeluarkan seperlima dari empat perlima tadi. Paham ya, ikhwan? Nah, seperlima itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk Allah, yakni diletakkan di Baitul Mal. Nah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan harta. Tidak membutuhkan demikian, jadi bukan dimaksud diberikan pada Allah, tapi maksudnya diserahkan ke Baitul Mal. Walil Rasul, seperlima yang kedua untuk Rasul. Nah, terjadi perselisihan. Yang dimaksud dengan Rasul ini siapa? Apakah betul-betul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkannya atau bagaimana? Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Rasul adalah imam, ya, imamnya yang memimpin. Karena seperti sekarang tidak ada lagi Rasul. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah ada yang mengatakan imamnya. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rasul di sini, ana lupa pendapat yang lain. Naam. Wallahu a'lam. Yang jelas ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah al-imam. Ya. Sebab ada beberapa riwayat yang akan disebutkan pula di dalam kitab ini bahwa yang didapatkan oleh Rasul adalah untuk orang yang memimpin setelahnya. Ya. Apakah dia seorang khalifah? Naam. Ataukah dia seorang imam pengganti dari khalifah tersebut? Naam. Naam, yang sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lir rasul di sini sama dengan lillah. Naam. Yang dimaksud dengan rasul di sini sama dengan lillah, yaitu diserahkan kepada Baitul Mal. Diserahkan kepada Baitul Mal. Ini pendapat yang disahihkan dan dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti'nya, bahwa lillah untuk Baitul Mal, wali rasul juga untuk Baitul Mal. Naam. Sehingga nanti dilihat mana yang lebih maslahat untuk diserahkan pada siapa. Naam. Tentunya itu tergantung dari imam. Ya, ini ada dua pendapat dari Rasul tersebut. Apakah Baitul Mal atau pada pemimpin, al-imam. Wali dzil qurba dan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Wal yatama dan orang-orang miskin. Orang yatim. Afwan. Bukan orang miskin. Anak-anak yatim. Nah. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai apa? Apa yang dimaksud yatim ya, akhi? Tidak mempunyai bapak sebelum balik. Kalau dia mempunyai bapak, tidak punya ibu, bukan yatim namanya. Nah. Syarat yatim, pertama dia tidak punya bapak. Yang kedua dia belum mencapai usia balig. Nah, tapi kalau dia sudah mencapai usia balig ya bukan yatim lagi namanya. Nah. Dan al-yatama di sini secara mutlak. Ini pendapat yang sahih. Bahwa diserahkan kepada anak-anak yatim. Apakah mereka memiliki harta yang banyak, kaya raya atau tidak. Secara mutlak berdasarkan nas dari ayat ini. Sebab setelah itu Allah kemudian menyebutkan yang setelahnya wal masakini. Dan orang-orang miskin, fakir. Wabni sabil dan seperlima yang lainnya adalah untuk ibnu sabil. Naam. Seorang musafir yang terputus tidak bisa melakukan perjalanan karena kehabisan bekal. sehingga mereka diberikan harta, sebagian dari harta. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Dan yang zahir bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin aqrabu ilal haq, di mana beliau menyatukan pembagian tersebut lillah walil rasul, seperlima untuk baitul mal, karena setelah itu disebutkan walidil qurba seperlima, wal yatama seperlima, wal masakini seperlima, wabni sabil seperlima. Naam, sehingga fa anna lillahi khumsa walil rasuli, ini disatukan seperlima, yaitu untuk baitul mal. Wallahu a'lam bissawab. Wa khumsu dzawil qurba, sedangkan seperlima untuk kerabat, li bani Hasyimin wa banil Muttalib, untuk keturunan dari Banu Hasyim dan Banul Muttalib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama Banu Hasyim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Antara Banu Hasyim dan Banu Muttalib itu satu. Mereka disatukan dalam hukum. Sehingga dalam hal mendapatkan ghanimah pun, mereka berhak untuk mendapatkan bagian. Keturunan-keturunan mereka, sampai sekarang siapa di antara mereka dari kalangan Ahlul Bait pun berhak untuk mendapatkannya. Dengan syarat dari keturunan Banu Hasyim dan Banu Muttalib. Adapun di atasnya tidak termasuk. Naam. Ya. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Dilihat keadaan mereka, siapa yang lebih butuh, maka diberikan kepada mereka. Akhrajahul Bukhari an Jubair ibn Mut'im. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah sisa dari yang beliau sebutkan dan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna tafadhalu hafizakumullah.